peristiwa yang telah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan pelu dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan.